di dalam hati ini menangis ku melihatmu jatuh air mataku sedih di dalam hatiku tak bisa ku setiap padaku terima kasih cinta setiap padaku.